Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kajian malam ini kita akan isi dengan membaca atau melanjutkan dari membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di mana kitab ini merupakan kitab panduan bagi seorang penuntut ilmu mengawali di dalam belajarnya. Karena tak kalah seorang bisa mengamalkan dari kandungan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ini, maka insyaallah dia akan berhasil di dalam menuntut ilmu. Karena kadang seorang di dalam menuntut ilmu mereka tidak mengetahui apa yang pertama yang harus dikerjakan dan terus menerus berikutnya. Maka di sini beliau rahimahullah menyebutkan segala macam adab-adab di dalam menuntut ilmu. Baik bagaimana ilmu itu bisa sampai dan dan perkara apa saja yang harus dihindari supaya ilmu itu berhasil dia peroleh. Di sini ada semuanya. Dan kitab apa saja yang harus dia pelajari pada pertama kalinya berkaitan dengan akidah ataupun berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan bahasa Arab. Beliau menyebutkan rinciannya. Barakallahu fikum. Dan kita akan melanjutkan kajian di dalam baca Kitabul Ilmi sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu tentang kesalahan-kesalahan yang wajib dijauhi bagi seorang penuntut ilmu. Disebutkan yang pertama al-hasad, dan telah lewat pembahasannya. Dan yang kedua adalah al-iftah bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Dan sungguh berfatwa tanpa ilmu atau berbicara tanpa ilmu merupakan perkara dosa besar. Dan sungguh dosa besar ini digendengkan dengan perbuatan syirik di dalam Al-Quran. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah, Rabbku telah mengharamkan perbuatan keji, apa yang nampak dan yang tersembunyi, dan telah mengharamkan perbuatan dosa dan pelampauan batas, bighairil haq, dengan tidak benar, dan Rabbku yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kalian menyekutukan Allah, apa yang Allah tidak jelaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang engkau mengatakan atas Allah apa yang tidak kalian ketahui. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan tanpa ilmu bergandengan dengan perbuatan syirik, yaitu wa antu syiriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kita akan baca kelanjutan keterangan dari beliau, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, "Afala ya'lamu haula'i annahum idza adallu syakhsan fa ahallu lahu ma harramallahu aw harramu ma ahallallahu lahu faqad ba'u bi ismihim wa kana 'alaihim mithlu wazri ma 'amilu wa dhalika bisababi ma aftahu bihi." Tidakkah mereka, yaitu manusia, naam, tidak mengetahui tak kala mereka menyesatkan seseorang, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sungguh orang tersebut, yaitu manusia tersebut, akan memikul dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti ucapannya. Ini naam akibat yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berfatwa mengatakan naam perkara agama tanpa ilmu, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia berdosa dan juga dia mendapatkan dosa orang-orang yang naam melakukan perbuatan diakibatkan ucapannya. Dan juga disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari naam bahaya orang yang melakukan naam perbuatan jelek atau berkata dengan suatu perkataan tanpa ilmu kemudian diikuti oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dihi la yanqusu dhalika min awzarihim syai'a." Barang siapa yang melakukan sunnah di dalam Islam, yang melakukan perbuatan dalam Islam, perbuatan jelek, kemudian kejelekan itu ditiru oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosanya. Dan tidaklah berkurang sedikit pun dari orang yang mengikutinya, atau dosa dari orang yang mengikutinya. Dan juga yang semakna dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi min al-ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'a." Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang yang mengikutinya tidaklah berkurang sedikit pun dari dosa orang-orang yang mengikutinya ditimpakan kepada enam penyerunya. Ini akibat dari orang-orang yang berkata tanpa ilmu, kemudian ditiru oleh orang lain. Wadzalika bisababi ma aftau bihi, dan hal tersebut, ya, dosa yang dia dapatkan disebabkan fatwa yang dia keluarkan kepada orang lain. Kemudian beliau menyebutkan, wa inna ba'dal amati yajni jinayatan ukhra, fa idza ra'a syakhsan yuridu an tastafti 'aliman yaqulu lahu hadzal 'ami la hajata an nastafti, hadza amrun wadihun, hadza haramun ma annahu fil waqi' halalun, fa yahrumuhu ma ahallallah wa yuharrimuhu ma ahallallah lahu. Naam. Kemudian ada jenis orang yang naam dari kalangan orang-orang awam yang jauh daripada ilmu. Naam. Melakukan perbuatan kejahatan. Jenis kejahatannya yaitu, naam, dia melihat ada seseorang yang menginginkan meminta fatwa kepada seorang alim. Kemudian orang awam ini mengatakan kepada orang yang mau bertanya kepada seorang alim, tidak perlu kita bertanya kepada alim tersebut, karena ini perkaranya sudah jelas. Nah, bahwasanya, naam, ini haram. Dan pada kenyataan sebenarnya itu bukan perbuatan yang haram, dan itu dari perkara yang halal. Maka dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Naam. Atau ayyakula lahu hadha, au yakulu lahu hadha wajibun, fayulzimuhu bima lam yulzimuhu Allahu bihi. Atau dia mengatakan kepada orang bahwasanya ini wajib, maka wajib kamu harus menunaikannya, melakukannya. Jika tidak melakukannya, dosa. Naam. Ya, padahal, naam, bima lam yulzimullah, padahal perkara tersebut Allah tidak mewajibkan. Naam. Ini bentuk manusia, naam, kejahatan manusia kepada manusia yang lain. Au yaqulu hadza ghairu wajibin wa huwa wajibun fi syari'atillah fayasqutu anhuma aujaballahu alaihi aw fayasqutu anhuma aujaballahu alaihi. Atau dia mengatakan, naam, kepada orang lain, ini tidak wajib, perkara ini tidak wajib, padahal perkara itu perkara yang wajib di dalam syariat Allah. Fayasqutu anhu ma aujaballahu alaihi. Maka dia mengukurkan apa yang Allah telah wajibkan. Au yaqulu hadza halalun wa huwa fil waqi' haramun. Atau dia mengatakan ini halal, nah, pada kenyataannya padahal perkara tersebut perkara yang haram. Wa hadhihi jinayatun minhu ala syari'atillah wa khiyanatun li akhihi al-muslim haitsu aftau biduni ilmin. Nah, ini merupakan kriminal, tindakan kriminal. Nah, kriminal itu bukan berarti seorang nak memukul orang lain namanya kriminal. Nah, orang yang berkata tanpa ilmu dari perkara-perkara agama, ini merupakan kriminal, kejahatan, bahkan kejahatan yang lebih besar. Barakallahu fikum. Dan ini yaitu berkata tanpa ilmu merupakan khianah, pengkhianatan terhadap saudaranya yang semuslim, di mana dia berfatwa kepada saudaranya biduni ilmin, tanpa ilmu. Ara'aitum law anna syakhsan sa'ala an tariqi baladin minal buldan fakul ta tariqa min huna wa anta la ta'lamu afala yu'addun nasu dhalika khiyanatan minka. Ya, bagaimana pendapatmu seandainya ada seseorang yang bertanya suatu jalan ke enam negeri atau suatu jalan yang menuju ke suatu negeri, maka engkau mengatakan jalan dari sini, jalannya. Dia mengatakan hal tersebut, ya, dalam keadaan wa anta la ta'lam, engkau tidak mengetahui, ya, ilmunya. Bahwasanya itu jalannya yang engkau tunjukkan itu benar. Naam. Apakah naam hal itu? Waalaikumsalam. Apakah manusia tidak menganggap bahwasanya ini perbuatan khianat, pengkhianatan yang dilakukan oleh dirimu? Naam. Ini perkara dunia. Tak kala seseorang menanyakan suatu jalan, kemudian engkau menjawab, ya, naam, dengan menunjukkan suatu jalan dalam keadaan kamu tidak mengetahui. Bagaimana keadaan orang tersebut yang ditunjukkan jalan? Otomatis akan tersesat. Ini perkara dunia. Dan dianggap oleh manusia bahwa, naam, kamu telah berkhianat dengan mengatakan, menunjukkan jalan yang salah. Naam. Fakaifa tatakallamu an tariqil jannah wa wasyari'atu allati anzalallah wa anta la ta'lamu anha syai'a. Maka bagaimana engkau berbicara tentang, ya, jalan kepada surga, ya, wa wasyari'ah, dan ini merupakan syariat, jalan kepada surga, enam hal-hal yang bisa memasukkan surga, ini merupakan perkara syariat yang Allah telah turunkan. Wa anta la ta'lamu anha syai'a, dalam keadaan engkau tidak mengetahui sedikit pun engkau berkata tentang perkara agama, maka naam dosanya naam jauh lebih besar. Barakallahu fikum. Ini naam beliau rahimahullah memberikan gambaran dari naam kejahatan dari orang yang tidak naam mempunyai ilmu, dia berfatwa. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna ba'dal muta'allimin ansaful ulama'i yaqa'una fima yaqa'u fihi al'amatu minal jur'ati ala syari'ati fit tahlili wat tahrim wal ijabi fayatakallamuna fima la ya'lamun. Sungguhnya sebagian orang-orang yang baru belajar, mereka naam memiliki sifat seperti ulama. Naam, mereka terjatuh sebagaimana orang-orang awam terjatuh di dalam kesalahan tersebut, yaitu dari perbuatan kelancangan atas syariat di dalam perkara halal, perkara yang haram, perkara yang wajib, maka dia berbicara di dalam apa-apa yang mereka tidak mengetahui. Naam. Ya. Nas'allah salamah. Kita, ya, mohon kepada Allah diselamatkan dari hal seperti ini. Ya. Mentang-mentang kita sudah memakai jubah, peci, ya, ya, putih. Ya, masyarakat menganggap kita ustaz, menganggap kita naam ilmunya banyak. Kemudian masyarakat bertanya, bagaimana hukum ini? Dia menjawab tanpa ilmu. Ya, dia bersifat seperti ulama. Maka dalam keadaan dia menjawab tidak mengetahui, maka ini kelancangan. Naam. Dan ini merupakan, ya, bahaya ataupun tindakan kesalahan sebagaimana yang dilakukan keumuman manusia. Maka hendaklah nam tullabul ilmi, para penuntut ilmu, jauh dari sifat ini. Nam, jauh dari sifat ini. Nam. Wa yutmiluna fi syariati wa yufassilun wa hum min ajhalin nasi fi ahkamillah. Ya. Kadang sebagian ya baru ya orang-orang yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu yang baru, mereka memiliki ya di dalam bahasa kita sok pinter. Naam. Kadang dia memberikan suatu hukum secara global. Naam. Tentang syariat. Kadang dia merinci suatu permasalahan di dalam syariat secara rinci. Padahal dalam keadaan wahum min ajhalin nas fi akhamillahi. Dalam keadaan padahal mereka merupakan manusia yang paling bodoh tentang hukum-hukum Allah. Naam. Kemudian beliau melanjutkan, idza sami'tal wahida minhum yatakallamu fa annama yanzilu alaihi alwahyu fima yaqulu min jazmihi wa adami tawarruihi. Jika engkau nak mendengar seorang dari mereka, naam, yatakallamu, yaitu orang-orang yang ya sok pinter, atau dari orang-orang awam, naam, mereka berbicara atau dia berbicara seolah-olah naam wahyu sedang turun kepadanya, ya, dengan yakinnya dia mengatakan hal tersebut tanpa warok, tanpa kehati-hatian. Naam. La yumkin ayyantiqa wa yakula adri. Ma'ana adamil ilmi huwa wasfatul haqqit thabit. Wa ma'adhalik yasirru bina'an ala jahlihi ala anhu alimun. Fayadhurrul amata. Naam. Kemudian tak kala sudah dicap ya orang pinter, naam, berat untuk mengatakan la adri. Naam. Kalau orang sudah bersifat seperti ini, untuk mengatakan la adri, ya, atau wallahu a'lam, berat. Atau aku tidak mengetahui, aku enggak tahu. Berat. Yang pada dasarnya, ya, sifat naam, tidak mengetahui ilmu itu, mencokol pada diri kita. Setiap manusia. Naam. Jadi apa salahnya kalau kita tidak mengetahui suatu perkara, kemudian kita tidak kemudian kita mengatakan la adri, aku tidak tahu. Nah, bukan perkara aib. Barakallahu fikum. Namun ya, karena ya dia melakukan di atas kebodohan, dan supaya dipandang bahwasanya dia adalah seorang alim di hadapan manusia, maka dia memaksakan diri sehingga fayadhurrul amah, kemudian membahayakan naam orang lain dari fatwanya, ucapannya. Li'anna an-nasa, kata beliau, rubbama yasiquna biqaulihi wa yaqtarruna bihi, karena manusia kebanyakan mereka percaya ya dengan ucapan orang ini, orang yang sok pinter, dan tertipu dengan ucapannya. Walaitaha ula'il qawmu yaktasiruna. Walaitaha ula'il qawma yaktasiruna ala nisbatil amri ilayhim. La bal tarahum yansibuna dhalika lil islam. Fayaquluna al-islam yaqulu kadha, al-islam yara kadha, wa hadha la yajuzu illa fi ma'alim al-qa'il annahu min din al-islam. Seandainya manusia mencukupkan dari apa yang mereka ketahui yang mampu, ya. Nah, bukan menisbatkan dari ketidaktahuannya, kemudian dia mengatakan atas Islam, kemudian dia mengatakan bahwasanya Islam, nam yaqulu kada, ya, pendapatnya seperti ini. Islam, ya, berpendapat seperti ini. Nam, wa hadza la yajuz, dan ini merupakan, ya, tindakan yang tidak dibolehkan. Nam, ya, dia memaksakan diri dalam keadaan dia tidak tahu Islam seperti ini, pendapat Islam seperti ini, tidak boleh. Kecuali di dalam perkara yang orang yang, ya, mengatakannya itu benar-benar mengetahui atas perkara syariat di dalam Islam tersebut, bahwasanya itu dari Islam. Wala tariqa ila dzalika ila bi ma'rifati kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan, ya, kepada hal tersebut, yaitu untuk mengetahui perkara syariat kecuali dengan mengetahui Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ijma' al-muslimin, ya, yang berada di atasnya. Naam, dia harus mengetahui, yaitu mengetahui Al-Qur'an dan sunnah rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' al-muslimin. Yaitu dengan apa? At-ta'allum, dengan belajar, bermajlis. Kemudian beliau melanjutkan, inna ba'dan nasi li jur'atihi wa adami war'ihi wa adami hayaihi minallahi wa adami khawfihi minhu yakulu ani syai'il muharramil wadih tahrumuhu ma adunnu hadha haram au ani syai'il wajib wal wadih wujubuhu yakulu ma adunnu hadha wajiban. Sesungguhnya sebagian manusia, dan ini banyak yang terjadi, dan kita menyaksikan, nah, perkara hal ini menganggap, ya, enteng, sepele permasalahan agama. Sebagian manusia dikarenakan kelancangannya dan tidak ada sifat warok, kehati-hatiannya, dan tidak ada rasa malunya terhadap Allah, dan tidak ada rasa takutnya kepada Allah, mengatakan sesuatu yang haram, yang jelas keharamannya, nam dia mengatakan, saya rasa ini bukan haram, padahal jelas keharamannya. Nah, menurut saya ini enggak haram. Nah, banyak. Nah. Bahkan yang bergelar profesor sekalipun ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Mengucapkan Natal itu boleh. Nah. Ya. Padahal jelas haram. Keharaman sudah jelas. Barakallahu fikum. Naam. Au ani syai'il wajibi wal wadih wujubuhu, atau tentang sesuatu yang wajib, yang jelas akan kewajibannya. Naam, dia mengatakan bahwasanya perkara ini tidak wajib. Sudah jelas. Naam. Ya, perkara itu wajib, ya, kemudian dia mengatakan, ya, pendapat saya ini enggak wajib. Naam, barakallahu fikum. Nasallahu salama. Naam. Imma jahlan minhu, bisa jadi orang yang melakukan ini, orang yang mengatakan ini jahlan minhu, yaitu bodoh dari perkara tersebut, au inadan, atau bisa jadi orang ini melakukan penentangan. Naam. Melakukan penentangan terhadap hukum-hukum Allah, atau tashkikan li ibadillahi fi dinillah. Atau bisa jadi, ya, orang yang mengatakan yang seperti ini, naam, dalam rangka memberikan kerancauan kepada hamba-hamba Allah terhadap agama Allah ini. Ya. Membikin ya, kerancuan di dalam agama kepada manusia. Agar manusia jauh dari agama Islam. Agar manusia jauh dari agama Islam yang benar. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah, kata beliau. Wahai saudara-saudara. Inna minal aqli wal iman. Wa min taqwa Allah. Wa ta'zimihi. An yakula ar-rajulu amma la ya'lamu la a'lam. La adri. Is'al ghairi. Naam. Kata beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, termasuk dari kecerdasan dan termasuk dari keimanan, ya, sempurnanya iman, termasuk dari ketakwaan kepada Allah dan pengagungannya terhadap Allah, seseorang mengatakan tentang perkara-perkara yang dia tidak mengetahui dengan mengatakan la a'lam, aku tidak mengetahui. La adri, sama maknanya. Aku tidak mengetahui. Atau wallahu a'lam. Atau yang lebih selamat lagi is'al ghairi. Tanya kepada yang lain. Lebih selamat. Nah. Ini. Hendaklah seorang. Naam. Mengatakan. Tak kala dia tidak mengetahui. Naam la a'lam. La adri. Wallahu a'lam. Atau is'al ghairi. Tanya kepada ustadz lain atau tanya kepada ikhwah lain. Barakallahu fikum. Fa inna dzalika min tamamil aql. Maka ini termasuk dari kesempurnaan dari akal yang dia miliki. Nah, berarti kalau dia mengatakan yang dia tidak mengetahui, dia katakan, dia menjawab, ya, sesuai dengan hawa nafsunya, berarti akalnya kurang. Ya. Fihi syai. Tapi tak kalah dia tidak mengetahui kemudian mengatakan atau ditanyakan suatu perkara dia tidak mengetahui kemudian dia mengatakan la adri, maka ini kesempurnaan dari akal yang dia miliki. Li'anna an-nasa idza ra'au tasabbatahu wasaqu bihi, karena manusia jika melihat keteguhan seseorang wasaqubi, maka mereka akan percaya kepada orang tersebut. Walianna ya'rifu qadra nafsihi hinaidin wa yanziluha manzilataha atau wa yunziluha manzilataha. Karena dia mengetahui kadar kemampuannya, orang tersebut yang mengetahui la adri, dia sadar akan kadar kemampuannya sebatas ini. Ya. Naam. Taib, dan di saat itu dia bisa menempatkan, ya, syariat ini. Wa inna dzalika aidan min tamamil iman billah wa taqwallah, dan itu juga termasuk dari kesempurnaan keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah. Haitsu la yataqaddamu baina yaday rabbih wa la yaqulu alayhi fi dini ma la ya'lam. Nah, termasuk dari ketakwaan kepada Allah, ya, di mana dia tidak mengedepankan atau mendahului Allah, dan dia tidak mengatakan di dalam agama Allah, naam, apa yang dia tidak ketahui, ya, dia tidak memaksakan diri, naam, di dalam suatu perkara yang dia tidak ketahui. Walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'lamul khalqi bi dinillah kana yas'alu amma lam yanzil alaihi fihi alwahyu fayanduru hatta yanzil alaihi alwahyu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau adalah makhluk yang paling mengetahui, orang paling yang paling berilmu. Naam, manusia yang paling berilmu. Naam, terhadap agama Allah. Maka tak kala beliau ditanya tentang apa-apa yang belum turun wahyu, maka beliau menunggu. Nah, fayandur, menunggu. Naam. Hatta yanzil alaihi wal sampai turunnya wahyu tersebut. Fayajibullah subhanahu amma su'ila anhu nabiyuhu. Kemudian Allah menjawab dari apa-apa yang nabinya ditanya tentangnya. Tentang suatu perkara. Yas'alunaka madza uhilla lahum kul uhilla lakum at-thayyibat. Mereka bertanya kepadamu apa yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah yang dihalalkan bagi mereka atau yang dihalalkan bagi kalian adalah perkara-perkara yang baik. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka an dzil qarnain kul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Manusia bertanya kepadamu, ya wahai Muhammad, tentang Dzulqarnain. Tentang Dzulqarnain. Kul katakanlah, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Aku akan ceritakan ya kepada kalian kisah darinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha kul innama ilmuha, atau yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu tiba? Katakanlah, hanyalah ilmu itu di sisi Rabbku. Tidaklah ada yang bisa menjelaskan kapan waktu kiamat tiba, melainkan dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. A'lamul khalq bidinillah. Makhluk yang paling mengetahui tentang perkara agama Allah. Lalu apa kita? Kita itu siapa? Nah, ya, jika mengatakan perkara yang kita tidak ketahui, ya kita paksakan. Nah. Walaqad kanal ujala'u minas sahabati tu'radu lahumul mas'alatu la yadruna hukmallahi fiha fayuhabbunaha wa tawaqqafuna fiha. Dan sungguh ya, para sahabat yang mulia tak kala ya dihadapkan kepada mereka suatu permasalahan yang mana mereka tidak mengetahui hukum Allah di dalam permasalahan tersebut, maka mereka takut untuk mengatakan na'am dari perkara tersebut. Wayatawakofuna, dan mereka lebih memilih diam. Nah, menahan, tidak berbicara tentang permasalahan tersebut. Ini mereka para sahabat. Nah, radhiyallahu anhum. Fahuwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yakul, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ayat samain tudhilluni wa ayya ardin takilluni idza ana qultu fi kitabillah bighairi ilmin. Langit mana yang akan bisa menaungiku dan bumi mana yang aku bisa menginjaknya jika aku mengatakan tentang kitabullah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya tidak bergampang-gampang nak berbicara di dalam agama Islam tentang kitabullah apa-apa yang dia tidak ketahui. Wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tanzilu bihil haditsatu fa yajma'u laha as-sahabah wa yastashiruhum fiha. Dan juga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu tak kala suatu perkara itu menghadang dia, naam, yang beliau tidak mengetahui secara pasti solusinya, maka beliau mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, wayastasyiruhum, kemudian ya para sahabat itu diajak musyawarah. Naam. Qala Ibnu Sirin, lam yakun ahadun ahyaba mimma la ya'lam min Abi Bakr. Walam yakun ahadun ba'da Abi Bakr ahyaba bima la ya'lam min Umar. Berkata Ibnu Sirin rahimahullah, tidak ada seorang yang lebih takut bima la ya'lam min Abi Bakr, dari perkara-perkara yang tidak diketahui dari Abu Bakar. Dan tidak ada seorang setelah Abu Bakar yang lebih takut dari perkara-perkara yang dia tidak ketahui dari Umar, yaitu Umar. 6. Dia paling takut. Mereka adalah orang-orang yang paling takut terhadap perkara yang dia tidak ketahui, kemudian dia berkata, paling takut. Barakallahu fikum. Kemudian waqala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ayuhan nas, man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyaqul li, wa man lam yakun indahu ilmun falyaqul Allahu a'lam. Wahai manusia, Ibnu Mas'ud ya berkata, wahai manusia, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu yang dia mengetahui ilmu tersebut, falyakul bih, maka ya sampaikanlah. 6. Jangan jadi ya kitmanul ilm, orang yang menyembunyikan ilmu. 6. Tak kala dia mengetahui perkara tersebut, maka sampaikanlah. 6. Wa man lam yakun indahu ilm, dan barang siapa yang tidak mengetahui ya ilmu, barang siapa yang ditanya kemudian dia tidak mengetahui ilmu tersebut, maka hendaklah dia mengatakan Allahu a'lam, ya Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi ayyakula lima la ya'lam Allahu a'lam, bahwa termasuk dari ilmu ya seseorang mengatakan apa yang dia tidak ketahui, Allahu a'lam. Itu ilmu. Tidak harus seorang yang dikatakan yang berilmu itu menjawab dari rentetan pertanyaan-pertanyaan. 6. Al-Imam Malik rahimahullah, ada seorang datang kepada beliau dari negeri yang jauh. Ya, berhari-hari untuk sampai kepada Imam Malik. Dan seorang tersebut menanyakan 40 pertanyaan. 6. Dan dari 40 pertanyaan dijawab oleh Imam Malik cuma 4 pertanyaan. Sisanya Allahu a'lam, la adri. La adri. 6. Maka seorang yang bertanya tersebut, karena sudah jauh perjalanannya, 6, untuk ketemu dengan seorang imam dengan membawa pesan atau 6, pesan pertanyaan dari kampungnya, 6, berkata, ana ji'tuka min kada wa kada ala rahilati wa taqulu la adri. Seorang tersebut yang tadi bertanya kepada Imam Malik yang menyodorkan 40 pertanyaan, dia mengatakan, aku datang kepadamu dari negeri ini dan ini. Ya, perjalanannya sekian ya hari. 6. Di atas tungganganku. Dan engkau hanya mengatakan la adri. 6. Naam. Qala lahul imam, maka al-imam Malik mengatakan, irkab rahilataka warji ila balad alladhi ji'ta minhu waqul sa'altu malikan faqala la adri. Imam Malik enggak malu ini. Ya. Imam Malik mengatakan kepada laki-laki tersebut, kamu naik, tunggangi kendaraanmu, dan pulang ke negerimu, dan katakan bahwa kamu telah bertanya kepada Imam Malik. Imam Malik mengatakan, la adri. Dah. Nah, katakan di kampung kamu, ya, negeri kamu, bahwasanya Imam Malik ditanya, dia tidak mengetahui. Nah, enggak gengsi Imam Malik. Enggak malu. Ya. Ya, mengatakan la adri. Lalu lantas apa kita? Nah. Taib. Jika dibandingkan dengan kita, ya, tidak ada, ya, naam, apa-apanya. Kemudian, wasu'ila Asy-Sya'bi an mas'alatin. Kemudian, Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, ditanya tentang suatu permasalahan. Faqala la ahsanuha. Imam Asy-Sya'bi mengatakan, aku tidak mengetahui permasalahan tersebut. Nah, aku tidak mengetahui perkara tersebut. Faqala lau ashabuhu qad istahyayna laka. Maka para sahabat Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, engkau telah membuat malu kita ini. Ya, masa pertanyaan itu aja kamu enggak bisa jawab. Nah, tapi dengan tenangnya Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, faqala lakinnal malaika lam tastahina qalat la ilma lana illa ma 'allamtana. Naam. Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, naam, para malaikat pun tidak malu. Ya, tak kala mereka mengatakan la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada ilmu kami. Ya, kecuali apa yang engkau naam berikan ilmu kepada kami. Naam. Ini malaikat mengatakan la ilma lana. Naam. Aku tidak mengetahui. Atau la ilma lana, kami tidak mengetahui ilmu tersebut. Para malaikat tidak malu. Barakallahu fikum. Naam. Wa hunaka amsilatun katsiratun 'alal ifta bighairi ilmin. Wa minha anna al-marid idza tanajjasat siyabuhu walam yumkin an yutahhiraha yufti bi annahu la yusalli hatta yutahhira siyabahu wa hadhi fatwa kadhibatun khati'atun batilatun. Dan di sana ada contoh-contoh yang sangat banyak tentang fatwa-fatwa tanpa ilmu. Di antaranya beliau menyebutkan contoh, ada seseorang yang sakit, pakaiannya, ya, naam, memenuhi najis, atau pakaiannya tertimpa najis. Dan tidak mungkin orang yang sakit tersebut untuk membersihkannya dari najis tersebut. Kemudian ada seorang yang berfatwa bahwasanya tidak ada sholat bagi kamu. Sampai, ya, kamu mensucikan pakaianmu dulu. Bersihkan pakaianmu dulu. Ini fatwa-fatwa yang kadzibah, dusta, yang salah, yang batil. Fal maridu yusalli walau kana 'alaihi thiyabun najasah. Maka orang yang sakit harus sholat walaupun dalam keadaan dia berpakaian yang najis. Ya. Walau kana badanu najasan. Ya. Walaupun badannya pun najis. Naam. Idza kana la yastati ayutahhira dzalik. Jika orang tersebut tidak mampu untuk membersihkannya, mensucikannya dari najis yang ada di pada pakaiannya atau pada badannya. Harus sholat. Barakallahu fikum. Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah apa yang kalian mampu. Mampunya seperti itu, ya sudah lakukan, tetap melakukan kewajibannya. Fayusallil maridu ala hasbi halihi wa ala hasbi ma yuqaddiru alai. Maka orang yang sakit, naam, melakukan sholat sesuai dengan keadaannya, sesuai yang dia mampu untuk melakukannya. Yusolli qa'iman, bisa jadi dia sholat dalam keadaan qa'iman berdiri. Atau jika dia tidak mampu, maka dia duduk. Fa illam yastati fa'ala jandihi yumi'uhu bira'sihi idastata'a. Ya, jika dia tidak mampu untuk duduk, maka ya fa'ala jandi. Dia sambil berbaring. Naam. Ya, dengan ya menggoyangkan ataupun menggerakkan kepalanya. Jika dia yang ya mampunya hanya seperti itu. Fa illam yastati aw ma bi ainihi inda ba'di ahli ilmi. Bahkan sudah menggerakkan kepalanya sudah tidak mampu. Naam. Tak kala dia mau sholat sudah enggak mampu. Ya tinggal ya mengetip-ngetipkan ataupun menggerakkan matanya. Naam. Sebagai tanda bahwasanya dia sholat. Naam. Ini sebagian pendapat ahlul ilmi berpendapat seperti itu. Fa illam yastati al-ima' bi aini, jika juga ya mengisyaratkan dengan matanya, menggerak-gerakkan dengan matanya juga dia tidak mampu. Naam. Jadi apa lagi? Kata beliau, wa kana mahu aqlu, maka dia masih memiliki akal. Naam. Fal yanwi al-fi'la biqalbihi wal yaqul al-qawla bilisani. Naam. Maka ya dia niatkan perbuatannya, yaitu perbuatan di dalam gerakan salat dengan hatinya. Wal yaqul qawla bilisani, dan dia usapkan dengan lisannya. Masalah contohnya, beliau nyebutkan, dia mengatakan yaqulu Allahu akbar, summa yaqra'ul Fatihah wa suratan. Kemudian na'am, dia mengatakan Allahu akbar di dalam salat di awalnya, kemudian dia membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Kemudian summa yaqulu Allahu akbar, kemudian dia mengucapkan Allahu akbar, yang dia niatkan bahwasanya dia mau ruku. Naam. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah wa yanwi annahu rafa'ar ruku. Rafa'ar ruku. Naam. Kemudian dia mengatakan sami Allahu liman hamidah, tapi ini bukan gerakan. Naam, tetapi niat saja. Ya, dia membaca sami Allahu liman hamidah, dia niatkan bahwasanya dia mau bangkit dari ruku. Naam. Summa yaqulu hakadha fi sujud. Kemudian dia mengatakan begitu pula di dalam sujud. Wa baqiyata af'al as-shalah. Dan naam tindakan ataupun naam gerakan-gerakan di dalam salat yang lainnya. Yanwil fi'la alladhi la yaqdiru alaih. Dia meniatkan perbuatan tersebut yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Yanwihi biqalbi, dia niatkan di dalam hatinya. Wala yuakhiru shala'an waqtiha, dan dia tidak boleh mengakhirkan salat dari waktunya. Dalam keadaan sakit. Ya, untuk tidak mengakhirkan enam salatnya. Lebih-lebih dalam keadaan sehat bugar. Naam. Ya. Baik. Wa bi sababi hadhil fatwa al-kadhiba al-qati'ah yamutu ba'dul muslimin wa hum la yusalluna min ajli hadhil fatwa al-kadhiba walau annahum alimu anna al-insana al-maridha yusalli ala ayyi halin lamatu wa hum yusallun. Naam. Dan dengan sebab fatwa yang dusta ini yang tadi di atas, bahwa saya orang yang sakit yang ada najisnya, naam, maka tidak ada salat baginya, harus bersih. Naam. Maka ini fatwa-fatwa yang dusta, yang salah. Sebagian kaum muslimin mati, ya, meninggal dalam keadaan mereka tidak melakukan salat dikarenakan fatwa yang dusta ini. Berat, ya, untuk melakukan salat dalam keadaan ya sekujur badannya sudah tidak bisa terangkat. Naam. Tidak bisa menggerakkan. Kemudian lebih baik enggak sholat. Maka kata beliau, sebagian kaum muslimin meninggal dalam keadaan mereka tidak sholat dikarenakan fatwa yang dusta ini. Seandainya mereka mengetahui, kata beliau, bahwa manusia yang sakit seseorang yang sakit, ya, sholat dalam keadaan apapun, maka mereka meninggal dalam keadaan mereka tetap melakukan sholat. Wa mislu hadhil mas'alati wa asbahiha katsirun fa yajibu 'alal 'amati ayatalaqqaw ahkamaha min ahlil ilmi hatta ya'rifu bidzalika hukmallah azza wa jal wa hatta la yaqulu fi dinillahi ma la ya'lamun. Maka contoh-contoh yang semisal ini, naam, contoh-contoh yang seperti ini dan yang semisalnya banyak, maka wajib bagi, ya, kaum muslimin atau keumuman manusia untuk belajar tentang hukum-hukum Islam, hukum-hukum syariat kepada ahlul ilmi, kepada orang-orang yang berilmu, sampai mereka mengetahui hukum Allah Azza wa Jal, sampai mereka tidak mengatakan di dalam agama Allah apa yang mereka tidak ketahui. Ini, ya, berkaitan dengan naam, perkara yang wajib untuk dihindari bagi penuntut ilmu, yaitu berfatwa tanpa ilmu, berkata tanpa ilmu. Naam, ini naam, taujihat, ya, nasihat, nasihat dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, supaya naam, para penuntut ilmu berhasil di dalam naam belajarnya. Baik, sampai di sini insyaallah naqtahi bihadzal qadar. Subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.